Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Hai masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita masih membacakan bab seputar al-ghuslu, mandi, demikian pula perihal masalah ahkamul junub, hukum-hukum seputar janabah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si." Saya adalah seorang wanita yang mengikat rambutnya. "Afa anqudhuhu li ghusli li janabah?" Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus melepaskan ikatan rambut tersebut dalam rangka untuk mandi junub?" Dalam sebagian riwayat menyebutkan li ghuslil haidah atau wal haidah, dan mandi haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Innama yakfiki an tahthiya ala ra'siki thalatha hasayatin." Cukup bagimu untuk mengusap di atas kepalamu tersebut dengan 3 kali usapan. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang wanita untuk dia tidak melepaskan ikatannya dalam rangka mandi al-janabah atau mandi haid. Nah, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat tersebut, "La." Dikatakan "la" memberikan makna bahwasanya ternafikan dari hal tersebut kewajiban baginya untuk melepaskan ikatan rambutnya. Naam. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Atau sebelumnya saya akan bacakan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mengomentari hadis an tahthiya ala ra'siki thalatha hasayatin. Beliau menyatakan, "Fa in qala qailun hal yakfi duna dzalik?" Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah dibolehkan kurang dari 3 kali siraman atau usapan tersebut? Al-jawabu, beliau mengatakan, "Na'am, boleh. Lakin lamma kana ra'sul ladzi lahu sya'run yahtaju ila al-mubalaghah qala innama yakfiki an tahthiya 'ala ra'siki 3 hathayatin. Wa illa fa idza 'alimna anna al-hathiyata al-wahidah balaghat usul asy-sya'r fa innahu la yalzimuhu aktsaru min dzalik." Liqaulihi ta'ala, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Namun secara kesimpulan, kalau semisal dengan 1 kali siraman tersebut diprediksi telah sampai airnya ke bahagian dari kulit rambutnya, maka tidak mengharuskan baginya untuk menambahnya dengan yang kedua, dengan yang ketiga, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Disebutkan dengan lafaz fattaharu, yakni dengan makna menyampaikannya air ke jasadnya tanpa disebutkan terkait tata cara dari mandinya tersebut. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi seorang wanita yang haid dan demikian pula bagi seorang yang dalam keadaan junub. Kalau haid itu kan sudah pasti wanita. Kalau junub bisa masuk padanya imra'atun wa rijalun, seorang wanita dan seorang pria. Naam. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah. Naam. Dan sebagian dari para imamul hadis mendhaifkan riwayat tersebut, wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, dalam riwayat yang tadi kita sebutkan menerangkan kepada kita adanya hukum bagi seorang wanita yang haid, demikian pula bagi seorang yang dalam keadaan junub, untuk mereka tidak boleh mendatangi masjid. Nah, bahkan Rasul menyebutkan dengan lafaz la uhillu, tidak menghalalkan, disebutkan dengan lafaz uhillu, sehingga bermakna bahwasanya itu adalah perkara yang haram, atau dengan kata lain wajib bagi setiap wanita yang haid, demikian pula setiap seorang yang dalam keadaan junub, untuk mereka menjauhi masjid, jangan masuk ke dalam masjid. Terkait masalah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la uhillu al masjid, makna yang dimaksud dari tidak dibolehkannya mereka mendatangi masjid, ditafsirkan oleh jumhur dari kalangan mereka para ulama, maknanya adalah al-maksufihi. Seseorang dia tinggal dalam waktu yang lama di dalam masjid. Nah, mungkin duduk, ya kan, dia ngobrol dengan kawannya, atau mungkin dia duduk dalam rangka mendengarkan ta'lim. Nah, ataukah mungkin dia masuk di dalamnya dalam rangka untuk beristirahat, ataukah pada alasan yang selainnya. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan berisikan larangan untuk mereka berdiam di dalam masjid. Tayib, kita akan menyebutkan pembahasan terkait hukum bagi seorang yang junub, demikian pula seorang yang haid, mereka masuk ke dalam masjid. Terkhusus dalam masalah seorang wanita yang haid, terjadi khilaf memang di antara mereka para fuqaha terkait apa hukumnya. Apakah dibolehkan bagi mereka untuk tinggal di dalam masjid ataukah tidak. Namun yang rajih dari sekian banyak pendapat dari kalangan mereka para fuqaha, dan ini adalah mazhab jumhur dari kalangan mereka para ulama, dan kesepakatan dari madzahibul arba'ah, empat mazhab, mazhab al-Hanafiyah, mazhab al-Hanabilah, Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, dan dirajihkan oleh banyak di antara para ahli ilmu seperti Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalal Al-Fauzan, dan ini adalah fatwa dari Lajnah Ad-Daimah yang merujukkan bahwasanya seorang wanita yang haid dilarang untuk mereka berdiam di dalam masjid. Dilarang bagi mereka untuk berdiam di dalam masjid disebabkan karena beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Saya tidak halalkan bagi seorang wanita yang haid, demikian pula junub, untuk mereka datang ke masjid. Asy-Syaikh bin Baz alaihi rahmatullah pernah ditanya dengan pertanyaan, halil haidu yumkinu an tahdura ad-darsa fil jami'. Apakah dibolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk mereka hadir di pelajaran di al-jami'? Artinya tidak sampai masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian Syekh bin Baz menyebutkan la ba'sa an tahdhura al-haidha wan nufasa 'inda babil masjid li sima'id durus wal mawa'id. Tidak mengapa bagi mereka untuk hadir di pintu masjid, tidak sampai masuk ke dalam masjid, dalam rangka untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran, demikian pula peringatan-peringatan di tempat tersebut, hanya sekedar di bagian luarnya. Hanya sekedar di bagian apa? Luarnya. Lakin la yajuzu julusuha fil masjid. Namun tidak dibolehkan bagi mereka untuk duduk di dalam masjid. Adapun di luarnya tidak masalah. Naam. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kula berdalil dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah terkait bab yang tadi kita sebutkan. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalalkan bagi seorang wanita yang haid dan junub untuk mereka masuk ke dalam masjid. Nah, demikian pula fatwa dari Syekh Munsaimin alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan amma bin nisbati lil maksi fil masjid fala haid la yahillu laha antam kusa. Adapun terkait hukum tinggal di dalam masjid, maka seorang wanita yang haid tidak halal baginya untuk berdiam di dalam masjid. La bi wudu'in wala bi ghairi wudu'in. Tidak disebabkan karena sebelumnya mereka berwudu atau mereka sebelumnya tidak berwudu. Secara mutlak dilarang mereka untuk berdiam di dalam masjid. Wa dalilu dzalika, Syekh Munazzamin menyebutkan dalilnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mana' Aisyah min at-tawaf fil bait. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan tawaf di Ka'bah. Li'anna at-tawafa maktsun, karena yang namanya tawaf hakikatnya adalah berdiam tinggal di dalam masjid. Nah, walaupun berjalan begitu, artinya tinggalnya seseorang selama berapa saat di dalam bahasa Arab namanya maksun, makatha. Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana terdapat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan sebagian istrinya untuk mengambil al-khumrah, yakni sejenis tikar yang dipakai untuk alas sholat. Kemudian istri beliau mengatakan ini haid, sesungguhnya saya dalam kondisi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tanganmu tidak haid. Tanganmu tidak apa? Tidak haid. Sehingga di dalam hadis kisah yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita, kalau semisal seorang wanita yang haid dia masuk hanya sekedar mengambil sesuatu atau masuk karena ada hajat dengan syarat aman dari kemungkinan menetesnya darah haid sehingga membasahi lantai masjid, maka yang demikian dibolehkan. Yang demikian apa? Dibolehkan dengan ketentuan syarat yang tadi kita sebutkan, walaupun tanpa berwudu, dengan hadis yang tadi kita sebutkan, kisah sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diminta untuk mendatangkan al-khumrah, yakni sejenis tikar. Kemudian Rasul mengatakan, inna haidatuki laisat fi yadiki. Haidmu itu bukan di tanganmu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, dan Imam Nawawi menyebutkan di bawah hadis tersebut bab jawazu ghuslil haid ra'sa zaujiha. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Adapun terkait hukum seorang yang junub, apakah dibolehkan baginya untuk tinggal di dalam masjid ataukah tidak, ini juga pembahasan yang padanya ada khilaf di antara para al-fuqaha. Khilaf di antara para al-fuqaha. Namun yang rajih adalah pendapat jumhur di antara mereka para fuqaha. Jumhur di antara mereka para fuqaha yang melarang seorang yang junub untuk berdiam di dalam masjid. Nah, sehingga ketika seorang yang junub ingin masuk ke dalam masjid, maka diharuskan baginya untuk bersegera mandi. Dia bersihkan hadasnya dengan mandinya tersebut, baru kemudian dia masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh mazhab al-arba'ah, al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan demikian pula mazhab al-Hanabilah. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Mereka berdalil yang pertama dengan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban, ya kan, illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat. Ditafsirkan maknanya oleh sebagian di antara mereka artinya mendekati tempat-tempat sholat. Nah, artinya mendekati masjid, datang ke dalam masjid. Dalam keadaan kalian sukara, dalam keadaan kalian apa? Kondisi mabuk, sukara. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Hingga kalian memahami apa yang kalian ucapkan di awal-awal Islam, pengharaman khamr itu terjadi secara bertahap, ya kan? Dimulai dari dilarangnya mereka untuk sholat dalam keadaan mabuk, sampai akhirnya turun ayat yang memberikan perintah larangan untuk seorang muslim mengkonsumsi minuman khamr. Nah, namun ini bukan syahidnya. Yang syahidnya adalah firman Allah Azza wa Jalla setelahnya, wala junuban, tidak pula dalam kondisi junub. Jangan kalian mendekati sholat, yakni mendekati tempat-tempat sholat. Illa abiri sabilin, kecuali seorang yang hanya sekedar lewat saja. Ini dibolehkan, seperti mengambil sesuatu atau mungkin melakukan sesuatu yang hanya sementara saja, ini dibolehkan. Hatta taghtasilu, kata Allah Azza wa Jalla, hingga kalian mandi. Hingga kalian apa? Mandi. Sehingga jumhur para fuqaha berdalil dengan ayat tersebut tidak dibolehkannya bagi para bagi mereka yang dalam kondisi junub untuk mendekati tempat-tempat sholat, dan yang dimaksud adalah al-masjid, sampai mereka mandi. Demikian pula hadis yang tadi kita sebutkan dari Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Ini secara jelas melarang bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid. Sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha, dan ini dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, membolehkan bagi seorang yang junub untuk berdiam di dalam masjid. Nah, dengan syarat ia berwudu sebelumnya. Dengan syarat dia apa? Berwudu sebelumnya. Nah, ini juga dirazikan oleh Syekhul Utsaimin alaihi rahmatullah. Sehingga dia harus berwudu, baru kemudian dia dibolehkan masuk ke dalam masjid. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Al-Hanabilah dan dirojikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, laisa lil junubi ayyal batha fil masjid, lakin idza tawadda'a jaza lahul lubthu fihi. Kata Syekhul Islam, tidak dibolehkan bagi mereka yang junub untuk tinggal berdiam di dalam masjid. Namun kalau semisal dia telah berwudu, jazalahul labsu fih, dibolehkan baginya untuk berdiam di dalam apa? Di dalam masjid. Ini adalah riwayat dari Imam Muhammad dan yang lainnya. Kemudian mereka berdalil adanya riwayat dari Hisham bin Sa'ad anna ashabar Rasulillah, bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Hisham bin Sa'ad, kanu yatawadda'una wa hum junubun. Dahulu mereka berwudu dalam keadaan mereka junub. Tsumma yajlisuna fil masjid wa yatahaddatsun. Kemudian mereka duduk di dalam masjid dan saling berbicara antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kita tahu banyak di antara sahabat Rasul yang berasal dari ashabus suffah, ya kan? Yaitu mereka orang-orang yang ketika berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan tidak memiliki rumah untuk mereka tinggal, untuk mereka singgahi, sehingga rumah mereka adalah masjid. Rumah mereka adalah apa? Masjid. Nah, sehingga mereka dikenal sebagai ashabus suffah. Di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, dibolehkan bagi mereka untuk berdiam di dalam masjid dengan syarat berwudu. Inilah yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Naam. Tayib, ini beberapa hukum, demikian pula khilaf yang terjadi di antara para fuqaha terkait hukum al-haid wal junub ketika mereka berdiam di dalam al-masjid. Kita akan bacakan beberapa faedah penjelasan dari Syekh Utsaimin terkait riwayat hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan. Faedah yang pertama adalah jawazu idhafati tahlili wa tahrim ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkannya menyandarkan penghalalan sesuatu dan pengharaman sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya selain Allah azza wa jalla, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyampaikan kepada umatnya hukum-hukum syariatnya. Allah menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Dan tidak boleh bagi seorang untuk membeda-bedakan antara Allah azza wa jalla dengan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, seorang yang mentaati Rasul faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ta'zimul masajid wa dhalika biman'il haidi wal junubi minha. Faedah yang berikutnya adalah diagungkannya dan dimuliakannya masjid. Masjid adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang seyogyanya seseorang dia memuliakan rumah tersebut. Nah, sehingga terlihat bagaimana di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang wanita yang haid, demikian pula seorang yang junub, untuk berdiam di dalam masjid. Ini menunjukkan diagungkannya dan dimuliakannya masjid. Nah, Sehingga jangan kemudian kita samakan masjid dengan rumah kita ya. Teriak-teriak, lari kesana kemari, menaruh barang-barang yang kotor dan yang semisalnya. Namun hendaklah wajib bagi setiap muslim untuk ia memuliakan, menghormati syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah termasuk dari bukti ketakwaan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla, ini adalah termasuk dari bukti benarnya ketakwaan hati-hati mereka. Nah, sehingga hendaklah seorang berupaya untuk memuliakan masjid, menghormati masjid. Nah, dengan menyapunya, merapikannya, mengharumi masjid, ini juga termasuk di dalamnya terdapat pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Diharumkan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang yang makan makanan-makanan yang menyebabkan akhirnya mulutnya itu berbau sehingga mengganggu mereka, orang-orang yang sholat. Rasul melarang mereka untuk mendatangi masjid. Man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banul insan. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang makan bawang dalam kondisi mentah, baik yang merah ataukah yang putih, maka janganlah dia masuk ke dalam masjid, karena sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla itu merasa terganggu sebagaimana terganggunya mereka para manusia. Nah, terganggunya mereka para apa? Manusia. Bahkan ketika seorang hendak berangkat ke masjid, Rasulullah s.a.w. menekankan agar aroma-aroma yang mengganggu dia bersihkan. Dia apa? Dia bersihkan. Nah, karena itulah termasuk dari perkara yang disunahkan ketika seorang akan berwudu, mendatangi masjid, ia bersiwak, ya kan? Inda kulli wudu. Laula anasyuqqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli wudu. Ketika berwudu, dia menyikati giginya. Nah, untuk bersih. Nah, sehingga hendaklah seorang menjaga kebersihan dirinya. Jangan kemudian dia kurang perhatian, khawatir nantinya terkena hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang mungkin bangun tidur, ya kan, malas untuk gosok gigi. Ketika dia salam ke kanan, kasihan kawannya. Nah, ketika dia salamnya agak terlambat, mungkin salam ke kiri, temannya masih menghadap ke kanan. Tercium aroma yang kurang sedap dari mulutnya. Nah, ini mungkin sebagai bahan koreksi kita bersama, agar kita benar-benar berupaya untuk memuliakan dan mengagungkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Munasai, manfaat yang bisa kita ambil dari hadis di atas, annahu la yajuzu lil haidi an tamkusa fil masjid. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk mereka berdiam tinggal di masjid. Nah, tinggal di apa? Di dalam masjid. Ini tidak dibolehkan. Bahkan disebutkan dalam perayaan salat Id, dalam perayaan salat Id, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan para wanita-wanita yang dalam keadaan haid dan nifas untuk menjauhi musalla Id, ya kan? Lapangan salat Id. Mereka berada di bagian pinggir tempat salat. Ini juga sebagai dalil bagaimana mereka dilarang untuk berada di dalam masjid. Sawa'un makasat jalisatan au muddaji'atan au mutaraddidatan fihi. Baik diamnya sang wanita tersebut di dalam masjid dalam rangka untuk duduk, ataukah mungkin dia berbaring rebahan, mungkin lagi safar dia ke masjid istirahat sebentar, di dalam masjid rebahan. Au mutaraddidatan fi, ataukah karena ada hajat sehingga dia sering keluar masuk ke dalam masjid. Ini semuanya tidak dibolehkan. Baik dia dalam kondisi berwudu sebelumnya ataukah tidak. Wa min thamma mana'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-haidha min at-tawaf. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita yang haid untuk melakukan tawaf. Karena tawaf itu kan enggak sebentar seseorang melakukannya. Nah, termasuk lama dia nantinya mengelilingi Ka'bah. Ini termasuk bermakna al-maks, yakni berdiam di dalam masjid. Sehingga termasuk dari larangan tersebut. Namun disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah beliau menyebutkan innal haidha idza tarrat ila an tatufa fala ba'sa an tatuf. Syekhul Islam menyebutkan kalau semisal seorang wanita yang dalam keadaan haid ia itarrat dalam keadaan terpaksa untuk melakukan tawaf, maka beliau menyebutkan tidak mengapa bagi sang wanita tersebut untuk melakukan tawaf. Namun yang dibahas oleh Syekh Utsaimin di dalam syarah hadis tersebut menukilkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah apa yang dimaksud kalimat ad-darurah yang beliau sebutkan. Kalau wanita dalam keadaan darurat dibolehkan baginya untuk melakukan tawaf. yang secara kesimpulan adalah yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah mereka para wanita-wanita yang berasal dari negeri-negeri yang jauh. Dari negeri-negeri yang apa? Yang jauh. Yang kalau semisal mereka tidak tawaf sudah terlanjur ihram, ya kan? Tentu nantinya akan memakan waktu yang lama sampai akhirnya mereka membatalkan ihramnya. Ataukah yang kedua, karena jauhnya tempat mereka sehingga menyebabkan akhirnya terluputkan dari mereka melakukan ibadah haji ataukah umrah. Ini termasuk kerugian yang besar, berbeda dengan wanita-wanita yang ada di kota Saudi ya. Ya memungkinkan baginya pulang ke rumah, ya kan, nunggu dia selesai dari haidnya baru kemudian dia melakukan tawaf. Sehingga keadaan wanita yang seperti inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah dalam kondisi yang tadi disebutkan tidak diberikan ke makna yang luas. Kemudian faedah yang berikutnya adalah anna zahirahu annahu la yajuzu lil mar'ah wa hiya haid an ta'bural masjid. Berdasarkan pendapatnya, berdasarkan makna yang zahir dari hadis tersebut, tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk dia melewati masjid. Wa kadzalikal junub, demikian pula seorang yang junub. Zahirnya kan demikian. Karena Rasul mengatakan inni la uhillul masjid, bermakna mutlak saya tidak halalkan masjid bagi keduanya. Sehingga zahirnya terkena kepada yang berdiam di dalam masjid ataukah sekedar lewat atau mengambil sesuatu. Namun belum menyebutkan di sana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya sekedar lewat atau melakukan sesuatu yang ringan di dalam masjid kemudian setelahnya dia keluar, ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti hadis yang tadi kita sebutkan kisah sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawakan al-khumrah yakni tikar yang ada di masjid, kemudian dia mengatakan inni haid, sesungguhnya saya dalam keadaan haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya inna haidhataki laisat fi yadiki, haidmu bukan di tanganmu. Artinya kalau semisal seorang mengambil tikar saja ini dibolehkan. Nah, karena itulah disebutkan dalam Al-Qur'an wala junuban illa abiri sabilin. Tidak pula seorang yang junub kecuali abiri sabil, seorang yang lewat. Ini masuk pula di dalamnya seorang yang haid. ketika dia lewat saja mengambil sesuatu, kemudian setelahnya dia keluar, maka yang demikian dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Namun dengan syarat, apabila sang wanita tersebut merasa bahwasanya ia tidak akan mengotori masjid dengan darahnya. Kalau semisal ada muncul kekhawatiran tersebut, maka jangan. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait faedah hadis ini yang beliau sebutkan adalah pembahasan seputar al-wudu bagi seorang yang junub. Apakah dibolehkan untuk ia tinggal di dalam masjid? Beliau menyebutkan na'am, ammal junub fa na'am, adapun seorang yang junub itu na'am, dibolehkan. Hilang dari dirinya hukum tahrim, diharamkannya dia tinggal di dalam apa? Di dalam masjid. Dan beliau menyebutkan li'anna hadha huwa amalu sahabah radhiyallahu anhum, karena ini adalah amalan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berwudu, kemudian mereka duduk di dalam masjid dan berbincang antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Nah, berbeda dengan haid, ammal haidu fala, adapun seorang yang haid ini tidak. Li'anna al-haid la yumkin ayyasiha min hal wudu, karena seorang yang haid tidak mungkin baginya untuk dibolehkan dengan dia berwudu. Li'anna al-hadatsa baqin, dalam keadaan karena hadas dirinya itu senantiasa ada, ya kan, sampai dia bersih dari haidnya. Berbeda dengan kondisi seorang yang dalam keadaan al-junub. Wallahu a'lamu bishawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa anha, dan dari beliau, yakni dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha, menceritakan qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Dahulu saya mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahidin, dari satu bejana. Dari satu apa? Satu bejana. Takhtalifu aidina fihi minal janabah, yang silih berganti tangan kami ini mengambil air di bejana tersebut, dan kita melakukannya karena junub. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wazada Ibnu Hibban, ditambahkan dalam riwayat Ibnu Hibban, taltaqiya, hingga tangan-tangan kami saling bersentuhan, saling bertemu. Nah, antara satu dengan yang lain. Sehingga di dalam riwayat tersebut menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tinggal di tengah keluarganya. Nah, di tengah keluarganya. Dan seperti inilah hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibolehkan oleh Allah untuk menikah lebih dari 4 istri. Karena beberapa hadis-hadis yang tidak dilihat oleh mereka para sahabat bisa diceritakan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya kisah Aisyah ketika mandi janabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah sarahatun nisa'i sahabah radhiyallahu anhunna wa annahunna yubayyinna al-haqqa walau kana mimma yastahyi minhu. Para wanita-wanita sahabiyat radhiyallahu ta'ala anhunna, mereka menjelaskan kebenaran walaupun hakikatnya adalah perkara yang mereka malu untuk mengungkapkannya. Malu untuk apa? Mengungkapkannya. Nah, seperti Aisyah menceritakan bagaimana hubungan beliau dengan Rasul, bahkan ketika mandi janabah beliau mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dibolehkan bagi suami dan istri untuk mandi satu kamar mandi dan satu ember. Nah, ini bagi seorang yang sudah menikah ya. Kemudian yang kedua, jawazu ihtisalir rajuli ma'a imra'atihi min ina'in wahid. Ini ditegaskan oleh Syekhul Utsaimin alaihi rahmatullah, dibolehkannya seorang pria mandi bersama istrinya dengan satu bejana. Bahkan sampai tangannya saling bersentuhan ya kan, mengambil air yang ada di ember tersebut. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apakah yang demikian disunahkan? Apakah diambil faedah dari hadis Rasul bahwasanya sunah bagi suami istri untuk melakukannya? Ini juga pembahasan yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan hadza la yadhhar fi atharu ta'abbud. Untuk dikatakan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang sunah tidak dibenarkan karena tidak nampak pada riwayat tersebut asar at-ta'abbud, beribadahnya seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Fa zahir annahu min qismil mubah. Yang zahir ini adalah termasuk dari perkara yang mubah. Karena sesuatu itu kalau semisal berasal dari Rasul yang sifatnya ibadah, maka itu menjadi sunnah. Menerapkannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hanya sekedar jibiliyah yang beliau lakukan, maka yang demikian termasuk dalam perkara yang mubah. Terkecuali kalau semisal yang dimaksudkan melakukannya, kata beliau, yuaddi ila quwwatil mahabbati wal mawaddati wal itilaf, akan mengarahkan antara keduanya tersebut ke kuatnya rasa cinta, sayang, harmonis antara keduanya. Qulna innahu yusannu min ajli hadzal ghardin nabil. Maka kita katakan, kata Syekhul Utsaimin, bahwasanya dengan tujuan yang mulia seperti ini, jadilah itu adalah perkara yang sunnah. Nah, tapi kalau semisal tidak, maka tidak dikatakan ini adalah termasuk dari perbuatan yang disunahkan sehingga berpahala ketika melakukannya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah dibolehkan bagi seorang yang junub untuk dia ikhtiraf, yakni menggunakan gayung ya untuk mensucikan dirinya. Nah, inilah di antara dari hadis yang digunakan oleh mereka para fuqaha, bahwasanya tidak ada nama air musta'mal. Tidak ada nama apa? Air musta'mal. Musta'mal itu kan air bekas. Bekas wudu, bekas mandi. Karena ketika seorang dia mandi dari satu bejana, ada kemungkinan air yang ada di badannya tersebut itu jatuh ke ember tersebut, ya kan? Jatuh ke ember. Nah, tapi ternyata masih dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi tangan seorang yang junub masuk ke dalam air, mengambil air. Ini juga diantara dalil yang kuat bahwasanya yang demikian dibolehkan, sehingga tidak ada persyaratan seorang yang ingin mandi junub dia harus pakai shower agar tangannya tidak masuk ke dalam ember. Ini bukan termasuk persyaratan demikian, karena kisah Aisyah menceritakan kepada kita bahwa bagaimana beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mandi di satu bejana menggunakan gayung. Nah, di sebagian riwayat nakhtarifu minhu jami'a, kita sama-sama mengambil air tersebut dengan tangan-tangan kami menggunakan gayung dan yang semisalnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.